senantiasa berusaha mendekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengisi waktu menjelang syuruq, tambah sedikit kita kembali mengaji bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kepada Allah kita memohon, mudah-mudahan dilapangkan hati, dikuatkan akal, dan dikuatkan anggota tubuh kita untuk mengamalkan ilmu yang telah Allah berikan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan bismillah kita kembali melanjutkan. Kita berhenti pada masalah hukum had orang yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji, yaitu yang kadang-kadang keburukannya, aibnya susah dihilangkan, sekalipun orang yang melakukannya kadang-kadang sudah taubat dan berbuat kebaikan. Semoga Allah melindungi kita semua daripadanya. Oleh sebab itu kita dapatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengarahkan bahwa menuduh orang melakukan, diberikan ancaman yang tidak sedikit dan sangat berat, cambuk 80 kali siapa-siapa yang menuduh orang melakukannya. Menuduhnya berat, dia tidak boleh sembarang menggosipkan. Yang kedua, Nabi SAW mencintai kalau dosa ini tidak dilaporkan, kecuali kalau sudah dipekat penyakit masyarakat. Kalau orang tersilap, kalau bisa dia bertaubat tanpa diangkat, tanpa kasusnya diangkat. Terbukti ketika Ma'iz Al-Ghamidi radhiyallahu anhu datang ke Nabi SAW melaporkan sendiri perbuatannya, Nabi berpaling daripadanya, tidak mau mendengarkan laporannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, seandainya mereka bertaubat dan berbuat saleh sebelum kita mendirikan hukum kepadanya, maka tinggalkan mereka. Fa'aridu anhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma. Kalau mereka keduanya bertaubat dan sudah menjadi saleh, memperbaiki amalnya, kehidupannya, maka berpalinglah daripadanya. Tidak usah diungkit-ungkit perbuatannya. Innallaha kana tawwabar rahima. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Sebab kalau sudah terangkat, susah untuk dihilangkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kadang-kadang orang yang sudah saleh, sudah baik, tetapi nama itu susah dihapuskan. Beda dengan dosa-dosa yang lain. Orang mencuri, ada taubat tuh, sudah taubat. Orang dulu bahkan syirik, kalau sudah masuk jadi muwahhid, tidak diungkit-ungkit lagi syiriknya. Orang kafir masuk Islam, tidak diungkit-ungkit lagi kekafirannya. Bahkan kadang-kadang tidak sedikit pula mereka yang memanfaatkan, ya, apa namanya, karena mu'alafnya, kadang-kadang pura-pura masuk Islam seperti Tuacu Snokogronya dulu. Ya, karena sulitnya menaklukkan Aceh waktu itu dengan jihad yang dikumandangkan di sana melawan penjajah, akhirnya dia pura-pura masuk Islam. Kemana perginya? Nak tanggung-tanggung ke Makkah dan dimuliakan, karena memang Islam menyuruh memuliakan, menta'lif orang-orang yang baru masuk Islam, namanya al-mu'allafati qulubuhum. Bahkan sebelum masuk Islam pun, kalau diharapkan masuk Islam, boleh diberikan ditaklif, boleh diberikan zakat kepadanya, kalau memang sudah sangat diharapkan masuk Islamnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi dosa ini tidak. Makanya harus berhati-hati. Dan yang menjadi saksi pun tidak cukup 1-2 orang, mesti 4 orang. Dan tidak cukup dengan mendengar satu dari yang lain, harus betul-betul menyaksikan. Dan tidak cukup dengan hanya sekedar rasa-rasa dan kira-kira, rasanya dia berjalan, tidak. Harus betul-betul menyaksikan kejadiannya dan tidak ada keraguan padanya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ma'asyarul kiram, di awalnya seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, dinukil oleh Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, "Wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum." Wanita-wanita kalian yang melakukan perbuatan terkutuk itu, "Fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum." Maka mintalah saksi 4 orang di antara kalian. Jadi tidak hanya sekedar 2 orang. "Fa in syahidu," kalau mereka memberikan kesaksian dengan benar-benar menyaksikan, "fa amsikuhunna fil buyut," maka tahan mereka di rumah, tidak boleh keluar rumah, "hatta yatawaffahunna," sampai Allah mewafatkan ke mereka, atau yatawaffahunna al-maut, sampai mati, "aw yaj'alallahu lahunna sabila," di sini Allah masih buka, atau Allah berikan jalan keluar bagi mereka itu. "Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adzuhuma," dan mereka yang melakukan perbuatan zina itu, "fa'adzuhuma," sakiti mereka, disakiti secara mental, "fa'intaba," kalau keduanya bertaubat, "wa aslaha," dan berbuat salih, "fa'aridhu anhuma," maka berpaling, maksudnya sebelum dijatuhkan hukuman tadi, sebelum dijatuhkan hukuman, sebelum diketahui oleh penegak hukum. Ma'asyarul kiram, tapi kalau sudah diketahui tidak bisa ditarik BAP-nya lagi. Naam. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, "innallaha kana tawwabar rahima," sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Tawwab, banyak menerima taubat, suka menerima taubat. "Tsumma nasakhallahu al-habsa wal adza fi kitabih." Kemudian Allah nasakh hukum menahan tadi. Hukum menahan. Jadi bukan lagi tahanan rumah. "Wal adza," dan disakiti, "fi kitabihi," dalam kitabnya, "faqala," lalu Allah berfirman, "az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumma mi'ata jalda." Pezina perempuan dan pezina laki-laki, "a'adzanillahu iyakum," "fajlidu kulla wahidin minhumma mi'ata jalda," maka cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambuk. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, kemarin sudah kita bahas dalam masalah zina, Allah mendahulukan perempuan, tapi mencuri laki-laki. Itulah rahasianya, banyak bendaharanya perempuan, sebab biasanya takut menipu. Tapi kalau sudah berani nipu, berarti sudah laki, ada sering berinteraksi sama, pasti ada laki-laki di belakangnya itu. Ya, tapi kalau zina, makanya perempuan, makanya Islam melarang perempuan sering-sering tampil di depan yang bukan mahramnya. Dilarang karena apa? Yang sudah punya istri pun nampak istri orang cantik juga kadang. Ini kan semalam saya cerita, ya apa namanya, istrinya mengadu suaminya cinan sama teman dekatnya. Masih ingat kan? Maka saya bilang, langsungkan aja. Iya, tanggung-tanggung dekat, dia dekatin betul kan? Paham tuh enggak? Istrinya punya teman perempuan yang lain, sering bertemu sama suaminya, dibawa sama teman itu. Akhirnya suaminya pengen lagi sama teman istrinya tadi. Kan bagus kan? Ya bagi antum bagus, bagi antum nah, tidak. Ya bagi ibu-ibu nah, berat itu nah. Walaupun teman sendiri. Oleh sebab itu pada ibu-ibu, jangan suka-suka memamerkan, meneren-nerenkan istri, temanlah perempuannya pada suami. Kadang-kadang kan karena saking asik cerita sama suaminya, "bang, teman gue tuh," katanya, "alah, kawan," dipancing-pancing terus kan, banyak dapat informasi, akhirnya dapat cara bagaimana menaklukkan hati. Akhirnya pakai rumus, mending minta maaf daripada minta izin. Mending minta maaf daripada minta izin. Akhirnya menghilang teman dekatnya tadi. Akhirnya gara-gara didekati suaminya, akhirnya menjadi teman jauh. Iya, jauh jadinya. Allah musta'an. Oleh sebab itu, para istri jangan suka memamerkan teman kepada suami. Jelas ya? Sama juga kita laki-laki jangan suka memamerkan teman laki-laki sama istri kita. Pindah cintanya itu bahaya. Nah, awak menderita sendiri. Tidak usahlah cerita kebaikan istri kita sama teman laki-laki. Jelas ya? Jelas loh. Tidak usah cerita-cerita. Makanya orang Arab itu, seperti kata Imam Ahmad, orang lain nengok sendal istrinya saja, cemburu dia. Awak tidak dibawa bonceng, semua orang tidak ada cemburu. Bawalah sama abang itu dulu nanti. Nanti abang nyusul katanya. Ya subhanallah ya. Ini sendalnya terlihat. Makanya orang Arab itu, atau kami ya, orang Arab itu tidak mau menyebutkan nama istrinya pada kita. Paling-paling dibilangnya Ummu Fulan. Dan ibunya sih sebulan. Kalau sudah ibunya berarti sudah istri saya, jangan dekat-dekat kamu. Nah, tapi tidak pernah dia bilang istri saya sebulan. Kalau dia manggil juga tidak. Kalau dia manggil istrinya, misalnya istrinya namanya, orang Arab ada namanya, istrinya Ita, gitu. Ada tidak ada ya. Misalnya. Atau Halimah, Masya Allah, Bapak, Masya Allah, Halimah. Dia tidak bilang, ya Halimah tidak. Dia bilang, panggil Umma Ahmad, Umma Abdurrahman, Umma Usama dan seterusnya. Jarang dia manggil nama istrinya. Jelas Pak ya? Supaya tidak kedengaran sama yang hatinya berpenyakit. Kadang dengar nama Halimah, Halimah itu santun. Pasti santun nih orangnya kan itu ya. Apalagi dipanggil Jamilah, cantik. Kan? Pasti cantik. Maklumlah syaitan ini macam-macam perangainya. Allah musta'an. Ma'asyar kiram dirahmati Allah. Jadi az-zaniyatu wanita berzina, waz-zani dan laki-laki berzina, tajridu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah, maka cambuk masing-masingnya 100 cambuk. Sampai sini kemarin ya. Padallati sunnatu ala anna jaldal mi'ati liz-zaniyainil bikrain. As-sunnah menunjukkan bahwa cambuk 100 kali itu khusus bagi yang masih lajang. Oh ya, masih lajang Pak ya. Nah, masih lajang atau pejaka dan gadis. Nah, masih pejaka dan gadis. Ma'asyal kira, artinya belum menikah. Walaupun sudah, bukan sudah tua, walaupun sudah melakukan ini dan itu, na'udzubillah. Nah, baik secara sah maupun secara syubhat. Ma'asyal kiram, siapa kan dalam ayat tadi az-zaniyatu, laki perempuan berzina, az-zani laki-laki berzina, cambuk masing-masing 100 cambuk. Ini kan seolah ayatnya mutlak umum ya, berlaku siapapun pezina dicambuk 100 kali. Maka ditunjukkan oleh sunnah ala anna jaddal mi'ati lizaniyin, bahwa cambuk 100 itu bagi dua orang pezina al-bikrain yang masih lajang. Nah, atau belum pernah menikah. Kalau yang pernah menikah cerai lajang juga namanya. Enggak kan? Duda ya. Ya, saya nak memastikan istilah lajang ini ya. Ya, saya nak memastikan istilah lajang. Berarti lajang maknanya belum pernah menikah, bukan yang tidak punya istri atau suami aja kan, enggak kan? Ayolah, alhamdulillah. Biar saya enggak salah nanti. Mana tahu nanti lajang itu maknanya setiap orang yang enggak punya istri walaupun sudah pernah berkali-kali nikah. Nah, lajang yang belum pernah menikah. Dah time. Qala akhbarana Abdul Wahhab, berkata Imam Syafi'i rahimahullah telah menunjukkan atau memberitakan kepada kami Abdul Wahhab, yaitu Abdul Wahhab ibn Abdul Majid As-Saqafi. As-Saqafi thiqatun an Yunus ibn Ubaid, dari Yunus ibn Ubaid al-Basri, anil Hasan, dari al-Hasan ibn Abil Hasan Abu Sa'id al-Basri, dikenal dengan al-Hasanu al-Basri, Pak Hasan. Kalau di sini, kalau ini imam. Ya, kalau di sini Pak Hasan Basri. Di mana-mana banyak Pak Hasan Basri. Alhamdulillah. Dan yang banyak rata-rata orang kaya pula Hasan Basri. Nah, kalau imam Hasan Basri dulu biasa. Orangnya sederhana dan zuhud, ahli ibadah sehingga dikenal di mana-mana sampai ke Indonesia, dikenal dengan kezuhudannya. Sampai-sampai ketika ada yang minta dia khutbah tentang fadilat memerdekakan hamba sahaya, dia sampai 3 bulan dulu menunggu sampai bisa memerdekakan hamba. Kenapa? Karena belum punya uang untuk memerdekakan hamba sahaya. Di 3 bulan dia nunggu, orang nunggu dia khutbah tentang itu. Ditanya setelah khutbah, kok lama sekali, lah nak lupa pula orang lagi gitu ya. Dia bilang, dulu ketika kau minta saya khutbah tentang memerdekakan hamba, saya belum pernah melakukannya. Jadi saya tidak pede untuk mengkhutbahkannya. Kan beda kan, orang yang sudah merasakan nikmatnya dengan yang belum, yang masih penasaran. Makanya bagi yang bujang-bujang bicara tentang nikah tidak asik. Ya kalau khutbah tentang nikah tidak meresap itu. Sebab tidak keluar dari hati, masih penasaran. Tapi kalau yang sudah pernah menikah, apalagi sudah berkali, ah itu betul-betul mengena. Coba bayang kalau ada nanti seminar tentang poligami, tapi yang motivatornya tidak pernah poligami, tidak semangat orang. Tapi kalau cepat dibaca di CV-nya, nikah pertama tahun 2000, nikah kedua 2001, nikah ketiga 2002, 2003, 2004, yang keempat. Itu semangat Pak di negara itu. Iya, orangnya praktisi, bukan teoritis gitu. Tapi kalau teori, macam Ustaz Dasman tidak percaya tuan-tuan. Itu ngomong aja besar itu. Allahumma sholli. Bilakah Muslim Anil Hasan dari Al-Hasan Basri rahimahullah An Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit Al-Ansari Al-Ausi radhiyallahu ta'ala anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. Ambillah dari saya, ambillah dari saya hukum ini, Allah telah Allah benar-benar telah memberikan jalan keluar bagi mereka yang melakukan perbuatan itu. Al-bikru bil-bikri jaldu mi'atin wa taghribu am, yaitu pezina yang masih lajang baik laki-laki maupun perempuan dijilid atau dijilid dicambuk ya. Kalau kami itu biasanya dijilid Pak, masih di pondok dulu. Apa harus ke pondok lagi nampaknya, dah lupa bahasa jilid ya. Kalau dulu namanya dijilid 100 kali. Kau tentu tak paham dijilid ya. Buku yang dijilid ya, orang tidak dijilid. Kami dulu cambuk tuh namanya dijilid waktu di pondok. Harusnya masuk pondok lagi kita nampaknya nih, biar paham nam. Kau muslimin muslimat dirahmati Allah. Dijilid dicambuk 100 kali. Seulanglah dijilid biar paham. Nah, dijilid 100 kali wa taghribu am, dan diasingkan selama setahun. Wa thayyibu bisayyibi jaldu mi'atin warrajmu. Sedangkan yang sudah pernah menikah tapi tetap melakukan zina, maka dijilid 100 kali dan dirajam. Dijilid 100 kali dan dirajam. Na'asyarul kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini riwayat ma'asyarul kiram. Ada ikhtilaf dengan riwayatnya. Ada sebagian menyebutkan jilid, ada yang tidak. Ma'asyarul kiram, berarti ditahan rumah selama hidup sudah dinasakh dengan hukum ini. Di mana dapatnya? Dari dalalatus sunnah. Dalalatus sunnah, sunnah yang menunjukkan hukum itu sudah dirubah. Bahwasanya hukum yang tadi seolah sebagiannya dirubah ternyata tidak tidak sama antara hukum yang sudah pernah menikah dengan yang belum pernah menikah, yang lajang atau yang sudah pernah menikah. Qala akhbarana thiqatu min ahli al-ilmi, telah memberitahukan kepadaku as-siqah, orang yang thiqah. As-siqah itu yang menyimpul antara al-adalah wad-dhabt, yaitu adalah itu adalah istiqamatud dini wal muru'ah. Al-adala, al-adul, rajulun adlun, adalah yang mengumpulkan istiqamah agamanya, istiqamah muruahnya, istiqamah agamanya, istiqamah marwahnya. Apa maksud istiqamah agama? Ia melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, tidak melakukan dosa-dosa besar. Kalau kecil, tidak ada yang bisa ngelak, bang. Ya, tidak ada yang bisa ngelak. Dosa-dosa kecil. Apa misalnya dosa kecil? Dusta. Iya, Pak. Dusta dosa kecil. Ya Allah, ya Rabbi. Nah. Saya pernah ngajar dulu, saya minta contoh dosa kecil kepada anak-anak mahasiswa saya. Apa contoh dosa kecil? Dusta, katanya. Subhanallah. Ya, betul juga, kata Anas bin Malik. Dulu kami menganggap dosa, apa namanya, itu sangat besar. Hari ini kalian menganggapnya seperti lebih halus dari rambut. Kayaknya dusta sudah jadi dosa kecil di zaman ini. Sehingga rata-rata kalau nak apa mesti pandai berdusta. Dusta dosa besar, Pak. Dosa besar, min akbaril kabair, dosa besar terbesar. Masyaul karam, yaitu tidak melakukan dosa besar atau tidak ngotot melakukan dosa kecil. Ini orangnya insyaallah istiqamah agamanya. Kedua, istiqamatul muru'ah, marwahnya istiqamah. Apa maksudnya? Tidak melakukan hal-hal yang merendahkan martabatnya. Apa contohnya merendahkan martabat? Apa contohnya? Ah, menghina. Itu dosa besar, menghina itu. Apa contohnya yang dia mungkin tidak termasuk dosa lah, tapi merendahkan martabat. Apa contohnya? Kok payah betul cari contoh, Bang? Dia tidak dosa, no? Cuman merendahkan martabat. Misalnya, ya, saya datang pakai handuk, pakai singlet, tiba-tiba bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemana tu? Kalau baca doa itu, Allahumma ftah li abwaba rahmatik, masuk masjid. Adik saya kuatkan pula suara tu, semua menoleh ke belakang. Siapa masuk? Oh, ustaz, pakai handuk dan pakai singlet. Gimana? Dosa enggak? Dosa? Yes. Siapa bilang dosa? Tunjuk tangan. Pakai anduk dan pakai singlet masuk masjid, berdosa? Yang bilang dosa angkat tangan. Sepakat ijma nampaknya. Enggak dosa. Karena anduk saya menutup aurat. Betul kan? Menutup aurat enggak? Menutup aurat. Singlet saya menutup aurat. Cuman yang seperti ini patut atau tidak? Ah, ini maksudnya merusak marwah. Merusak marwah saya. Dia tidak dosa. Cuman kira-kira setelah itu mau lagi tutur ngaji. Ustaz sudah berubah nampak. Jangan-jangan sudah ada tuduhan putus tali. Tali lagi. Iya, dia tidak dosa. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ada hal-hal yang bila dilakukan dia tidak berdosa tapi merendahkan marwah kita, merendahkan marwah kita. Atau mungkin misalnya tuan-tuan melihat saya nyetir sendiri, di samping kiri ada anak perempuan cantik, lihat sama Pak Edi, ya. Nah, waktu itu saya mesti jelaskan sama Pak Edi, soalnya Pak Edi melotot dia. Ya, melototnya sama yang gadis tadi. Dia curi, bukan melotot apa ya, curiga. Ini Ustaz, banyak itu tanda tanyanya. Ustaz yang dibawanya istri baru. Itu bagus, lumayan lah itu kan. Kedua, keponakan. Ketiga, jangan-jangan anak bimbingannya. Mahasiswa bimbingan. Misalnya, maka di saat itu supaya marwah saya tidak rusak, saya kalau perlu turun, ya, cium tangan Pak Edi. Saya bilang, mohon maaf, ini keponakan saya. Ya. Misalnya, kan, mana tahu, Pak? Yang lebih curiga lagi kalau pakai cadar pula, sengaja dicadarin supaya orang tidak curiga. Tambah curiga rupanya. Nah, jadi ini namanya haram saya buat keponakan saya, haram. Tapi bisa saja kalau tidak diberikan penjelasan orang curiga. Bahkan baginda Rasulullah SAW memberikan contoh dalam masalah ini, di saat beliau sedang iktikaf, dia jenguk oleh istrinya Safiya radhiyallahu ta'ala anha. Pas dia nak balik, diantar oleh Nabi ke pintu masjid. Di tengah malam pula, terang temaram pula kan, rembulan. Nah, kan di akhir Ramadan kan. Kan i'tikaf kan di akhir malam. Nah, melihat itu, tiba-tiba lewat dua orang Ansar, sahabat, generasi terbaik. Lewat dua orang Ansar di situ, melihat Rasulullah bersama seorang perempuan, ya, mereka terburu lari, agak tergesa-gesa jalannya. Maka Nabi SAW panggil, ala rislikuma, jangan terburu-buru, mari sini. Ya, karena Nabi SAW tidak bisa keluar, karena dia itikaf kan. Lalu dipanggil orang itu, jangan pergi. Innaha Safiya, ini yang perempuan ini Safiya. Mereka lalu berucap, subhanallah ya Rasulullah, kepada engkau kami curiga. Kan itu kan, tidak mungkin kami curiga kepadamu. Cuman kami berjalan tergesa-gesa biar tidak mengganggu. Itulah bahasa lebih kurang. Tidak mungkin mereka curiga sama Rasulullah SAW. Lalu Nabi sebutkan, saya sengaja manggil anda berdua, li'anna syaitan yajri min ibni adama majrad dam. Karena syaitan itu mengalir dalam darah anak manusia. Dia masuk sampai ke, kalau darah kemana pusatnya? Ke kalb. Kalb itu jantung, bukan hati sebenarnya. Sampai ke jantung. Dan jantung inilah yang menompakan segala pikiran-pikiran. Masuk bahan sehat, sehat dia. Masuk bahan tidak sehat, subuhan masuk, subuhan. Maka Nabi SAW jelaskan supaya tidak jatuh marwah Nabi SAW. Wassalam, sebab bisa saja, wallahu ta'ala alam, sampai di rumah cerita sama istrinya, dek, saya lihat tadi Rasulullah. Nah, gitu kan, dia ceritanya biasa aja, dia tidak bermaksud untuk bikin subuhat, tidak. Lalu istrinya mungkin cerita lagi sama tetangga, suami saya semalam nengok Nabi bersama seorang perempuan katanya. Nah, masuk ke telinga orang munafikin. Nah, itu bahayanya, masuk telinga orang munafikin, sudah jelas Rasulullah, apa pula itu, sudah itikaf, dekat-dekat juga dengan perempuan-perempuannya, siapa? Tidak tahu, pokoknya tidak tahu. Kan istrinya, siapa tahu? Siapa tahu? Itu kaum munafikin itu begitu, kaum muslim. Oleh sebab itu, marwah mesti juga dijaga. Walaupun tidak haram. Kan tadi ceritanya, melakukan sesuatu yang tidak haram, tetapi tidak patut. Jelas ya? Nah, wallahu musta'an. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Ini yang adalah namanya tadi, al-adlu. Kemudian yang kedua, dabd. Dabd ini, dabd itu terbagi dua, ada dabdus sadr, yaitu hafal di sini. Ya, hafal di dabd sini. Dan ada dabdul kitabah, yaitu di kitab, ditulis. Apa maknanya? Sejak dia tulis, ini tidak pergi ke orang lain. Dia yang simpan, rapi, supaya tidak diruah-ruah orang kitabnya. Dulu kan tulisan tangan. Makanya memakai media dalam menyampaikan ilmu, itu bukan sesuatu yang menunjukkan orang yang tidak berilmu. Tonton kenal Imam Ahmad, hafal seribu-ribu hadis. Tapi kalau ketika menyampaikan hadis pakai kitab. Imam Al-Bukhari, Tuan tahu sendiri, kitabnya paling sahih setelah kitabullah. Kita akan menyampaikan hadis juga pakai kitab. Kan kita heran juga hari ini, kalau pakai laptop, dicemooh. Habis itu dia juga pakai laptop juga. Itu kan. Pakai HP, dicemooh. Ilmunya ilmu Google. Pas dia ceramah juga pakai yang sama. Ramad nibida'i hawan salat. Tidak ada masalah untuk nak pakai HP, silakan. Nak habis baterai hilang ilmu, biasa. Dulu sebagian ulama juga bukan hafiz semuanya. Tidak semua ulama hafiz. Tidak semua ulama itu hafiz. Mereka bila menyampaikan hadis dari hafalannya, akhta. Dia salah. Kalau menyampaikan hadis dari bukunya, dari syekh yang lain, wahim, keliru. Seperti Syu'aib bin Abi Hamzah, seperti disebutkan oleh Imam siapa namanya, Ibnu Ma'in atau selainnya, idza rawa an-Zuhri, bila diriwayatnya dari Zuhri akhta, bila diriwayatkan dari Imam Az-Zuhri salah. Wa idza rawa an-ghair Zuhri wahim, bila riwayatnya dari selain Zuhri keliru. Berarti apa yang tinggal? Padahal dia siqah, dia orangnya siqah. Riwayat dari Az-Zuhri salah, dari selain Zuhri keliru. Salah juga kan, keliru salah kan sama juga. Tapi gimana kok bisa thiqah? Thiqatun idza rawa min kitabihi. Itu ditafsirkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Tarikhul Islam. Orang yang tidak mau mendalami dapat cerita seperti itu di dalam Taqribut Tahzib. Thiqatun idza rawa an Az-Zuhri akhta, idza rawa an ghair Az-Zuhri wahim. Ini Ibnu Hajar paham enggak ini katanya? Yang kita gitu kan. Yang bila kita lihat syekh mensahihkan di kitab ini lalu didhaifkan di kitab lain. Oh, ini apa namanya? Syekh tidak paham menghukum hadis. Kalau orang kita hari ini, karena kita enggak paham. Kalau kita enggak paham suka nuduh orang enggak paham. Ya, kalau kita enggak paham selalu nuduh orang enggak paham, biar sama. Biar sama, tapi orang paham tidak, dia cari, dia teliti. Di mana kok bisa thiqah? Tapi riwayatnya bila dari Zuhri salah, selain Zuhri keliru. Tapi kok bisa thiqah? Ternyata Imam Az-Zahabi jelaskan, dan jelaskan bukan dalam kitab khusus Jarh wa Ta'dil, aja bayangkan, dalam kitab Tarikhul Islam. Kitab Tarikhul Islam ini orang yang panjang napas yang bisa ini. Yang napas-napas pendek nanti lihat Tarikh Ibnu Ma'in tidak ada, lihat dalam apa namanya Jarh wa Ta'dil tidak temu Tarikhul Kabir, tidak temu Tahzibul Tahzib, tidak jumpa Tahzibul Kamal. Nah, ini kan kitab paling lengkap ini. Ya? Lalu dia bilang Ibnu Hajar keliru. Masya Allah, tabarakallah. Dia jadi imam menghukum Ibnu Hajar keliru. Allah musta'an. Ternyata keterangannya ada dalam kitab Tarikhul Islam Imam Az-Zahabi. Iza rawa min kitabihi fahuwa thiqah. Bila diriwayatkannya dari kitab, riwayatnya sahih, thiqah. Wa iza rawa min ghairi kitabihi anil Zuhri akhta. Dia riwayatkan tanpa kitab dari Zuhri sana, dari selain Zuhri keliru. Ternyata Ibnu Hajar tidak sesuai yang tidak seperti yang kita duga. Tidak paham. Awak yang tidak, kita yang tidak paham. Allah musta'an. Ya, pertama bingung juga saya baca ini, kok bisa begini nih thiqah. Akhirnya tanya ke Syekh, kayak Syekh Abdullah bin Muhammad Hasan Dampu, orangnya asli Dompu. Tahu Dompu? Nusa Tenggara Barat. Sudah tidak pandai lagi bahasa Indonesia, dia hanya pandai bahasa Dompunya. Nah, sudah ayahnya sudah kelahiran sana, ayahnya sudah, dan datuknya dulu ketika ke Mekah umur 13 tahun belum nikah lagi. Akhirnya ditinggal sama ayah, datuknya lagi ditinggal di situ untuk belajar. Akhirnya jadi turun-temurun dan jadi ulama anaknya. Di antaranya adalah guru kami tadi, Abdullah bin Muhammad Hasan Dongfu. Saya terus sama kelik, tidak tahu saya. Tapi tidak saya bilang Ibnu Hajar tidak paham. Saya bilang saya yang tidak paham. Masih sadar diri masih itu. Saya yang tidak paham. Dia tanya ke beliau, beliau tunjukkan ini ada di Tarikhul Islam Imam Az-Zahabi. Awak kan Jarh wa Ta'dil kan tak tengok kitab itu kan? Ya, karena itu tentang Tarikhul Islam, sejarah Islam. Ternyata di situ banyak fawaid yang tak ditemukan dalam kutub-kutub yang lain. Akhirnya saya jadi bermimpi juga beli kitab itu. Ada yang mau belikan silakan, tak ada masalah. Ya, hanya 82 jilid. Waktu itu duit saya belum sampai, Pak. Tapi kalau ada yang mau antar ke rumah tak ada masalah. Saya masih bermimpi memilikinya. Insyaallah suatu saat nanti. Ada waktunya. Saya nabung dulu lah untuk beli nanti insyaallah. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi tidak minta, jangan salah paham, tidak pakai proposalnya. Mana tahu ada di rumahnya, tidak terbaca, boleh antar ke rumah. Nah, kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini yang makna thiqah yang mengumpulkan dua, al-adalah dan dhabit. Dhabit tadi bisa hafal di sini atau hafal di sini. Jelas? Jadi tidak aib seorang ulama bila tidak hafiz. Dan sebagaimana sudah kita katakan sebelumnya, tidak semua hafiz mesti thiqah. Tidak semua hafiz mesti thiqah. Bisa saja dia hafiz tetapi hatibul lailin. Ya, semuanya diambil, yang sahih diambil, yang tidak juga dibawa. Atau Lebih parahnya lagi, ada yang hafiz kadzdzab. Hafiz tetapi penusta. Ini sudah kita jelaskan dalam muhadarah sebelumnya. Akhbarana as-siqatu min ahli al-ilmi, telah menyampaikan as-siqah min ahli al-ilmi. Ulama yang siqah. Begitulah bahasa Imam Asy-Syafi'i. Siapa yang siqah ini? Kalau dalam bahasa hadis ini kan majhul. Tidak diketahui siapa orangnya. Tapi menurut Imam Asy-Syafi'i siqah. Dalam ilmu rijal ta'dil, apakah ini mu'tamad atau tidak? Para ulama berbeda dalam hal ini, bila seandainya rawi tersebut dikenal tak meriwayatkan kecuali dari rawi yang thiqah. Seperti Syu'bah ibn al-Hajjaj, Abdurrahman ibn Mahdi, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, dan semisalnya, maka kita katakan thiqah. Tetapi kalau tidak, maka mesti diperiksa. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dijelaskan oleh muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi, rawi Ar-Risalah, rawi kitab Ar-Risalah ini. Dia katakan, bila dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, akhbarani as-siqah au man la attahim, orang yang tidak saya tuduh berdusta, maka yang dimaksud itu adalah Yahya ibn Hassan. Yahya ibn Hassan. Yang lain mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah Abdul Karim ibn Abi Yahya Al-Madani. Nah, dalam sanad ini tidak mungkin Yahya bin Hassan. Apa sebab? Yahya bin Hassan itu sudah wafat 144, sedangkan Yunus bin Ubaid ini lahir 139. Afwan, wafat 139. Lahir 139. Berarti tidak mungkin. Tidak mungkin, baru lahir sudah jadi gurunya. Tidak mungkin. Berarti pilihan yang kedua adalah Abdul Karim ibn Abi Yahya Al-Madani. Nah, Imam Syafi'i mengatakan as-siqah. Kenapa beliau tidak menyebutkannya? Wallahu a'lam. Beliau melihatnya karena beliau bukan lama di Madinah. Yang lama di Madinah siapa gurunya? Imam Malik. Maka Imam Syafi'i melihat dari apa yang dia ketahui, dia katakan siqah. Padahal Imam Malik menyebutnya dajjalun minad dajajilah. Dajjalun minad dajajilah. Tahu dajjal? Hah? Ya, Imam Syafi'i melihat dari penampilannya orang saleh. Orang saleh, ahli ibadah dan juga ahlul ilmu, dia fikihnya bagus gitu. Cuman Imam Malik lebih paham dia karena lama di sama-sama di Madinah. Sama-sama di Madinah. Imam Malik menyebutnya dajjalun minad dajajilah. Sehingga para ulama jawara ta'dil menyebut dartabatnya matrukun. Artinya hadisnya ditinggalkan. Yaitu da'ifun jiddan. Da'ifun jiddan. Ini juga jawaban kepada sebagian yang wallahu alam mungkin keliru memahami perkataan Imam Asy-Syafi'i, idza sahal hadis fa huwa mazhabi, bila sahih hadisnya itu mazhab saya. Sebagian mengatakan maknanya tidak ada hadis dhaif yang dijadikan hujjah oleh Imam Asy-Syafi'i, semua hadis Imam Syafi'i sahih. Ya, pertama seperti yang kita lihat di sini, yang kedua Imam Ibn Subki menulis kitab tentang syarah makna dari perkataan Imam Asy-Syafi'i ini. Maka beliau menyebutkan banyak riwayat dari Imam Syafi'i menafsirkan perkataan Imam Asy-Syafi'i dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i sendiri, bahwa maknanya bukan itu. Bukan semua hadis yang ada dalam kitab Imam Syafi'i sahih, tidak. Tetapi maknanya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bila menemukan hadis sahih, dia mesti ambil itu hadis sebagai hujjah. Itu maknanya. Bahkan lebih tegas dia katakan, bahkan setelah mati pun saya, bila ada hadis sahih, saya ambil. Artinya saya tinggalkan pendapat saya. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di sini diketahuilah bagaimana batilnya pendapat yang mewajibkan kita mesti ikut Imam Asy-Syafi'i 100%. Ini batil. Karena pertama bertentangan dengan Imam Syafi'i sendiri. Yang kedua tidak satu pun mazhab yang memonopoli kebenaran. Artinya semuanya benar dalam mazhab, semua yang ada dalam mazhab itu benar, tidak. Ada juga yang lemah pendapatnya. Yang ketiga, imam mazhab itu sendiri tidak pernah mewajibkan ikut mereka. Tidak pernah satu pun imam mazhab yang mewajibkan umat ikut mereka 100%. Mereka semuanya mengembalikan pada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Lalu kalau ada nanti kacau umat, yang kacau bukan umatnya, yang mengklaim ini yang kacau. Nah, apa sebab? Dia keliru. Sebab dulu umat tanpa mazhab tidak ada kacau. Setelah banyak mazhab baru kacau. Berarti yang kacau bukan umatnya, tapi yang fanatis mazhab ini. Jelas? Dan bukan pula maknanya berarti tidak perlu mazhab. Antum keliru lagi. Ya, bukan hampir lagi. Tidak ada ulama yang hari ini yang tidak belajar melalui mazhab. Nak disebut dia mutamazhib atau tidak, itu urusan lain. Tapi semuanya lahir dari rahim mazhab. Yang di Indonesia, kalau pernah belajar di pondok, mesti mazhab Syafi'i. Jelas tuh? Kalau di India, kalau dia masuk pondok, mesti belajar mazhab Hanafi. Yang di Maroko, ya, mesti mazhab Maliki. Yang di Timur Tengah, yang Teluk, mesti mazhab Hambali. Tidak ada yang keluar hari ini kecuali melalui mazhab. Cuma apakah dia bermasuk mutamazhib? Ini istilah terserah antum lah nak buat dia mutamazhib atau gair mutamazhib. Saya misalnya, dulu di Darun Nahdlah 7 tahun yang kami pelajari, semua fikihnya fikih mazhab Syafi'i rahmatullahi ta'ala alal jami'. Semoga Allah merahmati para guru kami. Nah, antum nak sebut saya sebagai orang Syafi'i itu urusan antum. Nak mengakui saya bermazhab Syafi'i atau tidak. Tapi saya katakan, ana syafi'iyun ma hayitu wa in amut fa wasiyati lin nas yatashaffa'u. Saya adalah bermazhab Syafi'i selama hidup. Kalau mati nanti wasiat saya ikutlah mazhab Asy-Syafi'i. Apa mazhab Syafi'i? Ikuti dalil. Oh, ini jargon orang Wahabi ini. Ikutlah dalil, padahal ngajak orang taklid kepadanya. Antum sendiri yang baperan. Alhamdulillah kita tidak pernah ngajak ikut kita sendiri. Gimana berani? Imam Syafi'i aja tidak berani, dia nyuruh dia ikut dirinya. Apalagi Dasman Yahya Ma'ali. Antum sendiri yang nuduh-nuduh gitu. Ya biasalah. Orang yang tak suka, hah? Banyak cerita. Nah, banyak cerita. Kalau yang suka, hah? Kalau cinta sudah melekat, hah? Coklat semakin nikmat. Jangan bilang tak ikut cinta, tidak mungkin lah. Nah, serasa nikmat. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati. An Yunus bin Ubaid, dari Yunus bin Ubaid, Anil Hasan. Berarti yang dimaksud Yahya bin Abdul Karim, Yahya Abdul Karim bin Abi Yahya Al-Madani. Jadi tidak disebutkan oleh Imam Syafi'i namanya. Ini menjadi tanda tanya, kan? Menjadi tanda tanya. Sebab kalau Sufyan bin Uyainah disebut namanya, Abu bin Idar disebut namanya, pas di sini tidak disebutkan namanya. Berarti ada sesuatu yang nampaknya membuat keraguan dalam diri Imam Asy-Syafi'i, karena takut berbeda mungkin dengan gurunya Imam Malik rahmatullahi taala. Saya kira sampai itu kepadanya. Jadi itu sampai kepadanya, sehingga ahlul hadis, ulama-ulama jar wa ta'dil memberikan predikat kepada Abdul Karim bin Abi Yahya dengan matrukun atau matrukul hadis, itu hadisnya ditinggalkan, yaitu dhaifun jidna. An Yunus bin Ubaid, dari Yunus bin Ubaid, anil Hasan, daripada Al-Hasan, an Hittan Ar-Raqashi, dari Hittan Ar-Raqashi, an Ubadah bin Samit, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semisalnya. Hadis ini bagaimana kaum muslimin muslimat juga diriwayatkan oleh tidak sedikit dari tabi'in seperti Qatadah dan Jarir bin Hazim, kemudian subhanallah Mansur ibn Zadan Al-Basri dan selain mereka. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan qala fadallat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna jaldal mi'ati thabitun 'alal bikrain hurrain. Kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan, sunnah lagi menunjukkan bahwa cambuk 100 tetap dilaksanakan bagi dua orang yang masih lajang, pezina yang masih lajang. Wa mansukhun anil thayyibin, dinasah dari orang yang sudah pernah menikah, tidak ada lagi cambuk serah 100. Wa anna rajma thabitun ala thayyibainil hurrain, dan hukum rajamlah yang thabit bagi dua orang pezina yang pernah menikah dan berstatus merdeka, bukan hamba sahaya. Lianna qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni, ambil dari saya, qad ja'alallahu lahunna sabila, Allah telah menjadikan jalan keluar daripada mereka yang tadi ditahan seumur hidup, sekarang ada solusinya. Al-bikru bil-bikri, yang pezina yang masih lajang dengan yang masih lajang, jaldu mi'atin wa taghribu am, yaitu dijilid. Nah, dapat jilid kan? Ya, dijilid 100 kali dan diasingkan selama setahun. Was, ini bagi yang masih lajang, perjaka. Nah. Wasayibu bisayibi jaldu mi'atin wa rajam. Dan yang pernah menikah bila berzina, maka dijilid 100 kali dan rajam. Awwalu ma nazal, ini yang pertama turun, panusikha bil habsu, maka dinasakhlah dengan ini tahanan selama hidup, wal adha, dan siksaan bagi anizzaniyaini, orang yang pernah berzina. Falamma rajama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'izan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan hukum rajam kepada ma'iz, ma'iz al-as'al, ma'iz al-ghamidi, na'am, ma'iz al-ghamidi, wa lam yajlidhu, dan tidak dicambuknya. Hadis pertama tadi cambuk 100 dan cambuk serasu dan rajam. Ini yang pertama. Yang menasah hukum tahanan tadi. Dengan ayat, pezina perempuan, pezina laki-laki, dijilid 100 kali. Jelas? Kemudian sunnah menunjukkan bahwasanya tahanan dinasah hukum itu. Termasuk juga disakiti. Nah sekarang, dalam hadis Ubadah Ibn Samit yang tadi disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, disebutkan yang di apa namanya, yang berzina, yang sudah pernah menikah, bila berzina tetap dicambuk 100, setelah itu dirajam. Ini pun dinasakh lagi dengan hadis lain, hanya rajam saja. Falamma rajama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'izan, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam merajam Ma'iz al-Ghamidi. Kan tadi dia melapor sebelah kanan, Nabi berpaling ke kiri. Datang lagi ke kiri, Nabi berpaling ke kanan. Akhirnya datang dari depan, ya, akhirnya Nabi SAW masih membuat dia menarik laporan BAP-nya tadi. Ya, sebelum, karena belum di belum dicatatkan. Kasusnya belum dapat nomor registrasi. Nah, kata Nabi SAW, la'allaka taghmiz, kamu jangan-jangan hanya sekedar menyentuh, auto kabil, hanya sekedar mencium. Nabi supaya dia menarik kembali, tapi katanya la ya Rasulullah. Nah, inilah ya Rasulullah, bukan Rasulullah. Fa'altu biha ma fa'ala ar-rajulu bimra'atihi, saya melakukan seperti yang lakukan suami terhadap istrinya. Ini bahasa kinayah ya. Ya, bisa saja yang dibuatnya misalnya kasih duit, bukan itu maksudnya. Pahamlah itu. Ini bahasanya. Apa yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya ke yang lain. Ya, diteliti dulu, diperiksa dulu. Apakah ini orangnya gila apa tidak? Ya, pada umumnya orang kan menyembunyikan. Seberani apapun orang, sesoleh apapun rata-rata, tobat dia kan. Nah, ini enggak. Ini orang gila atau gimana? Akhirnya, enggak ya Rasulullah, dia sehat-sehat saja. Akhirnya Nabi SAW dirikan jin apa namanya hukum rajam kepadanya. Lamma rajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ma'izan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam min rajam ma'iz walam yajlidhu, tidak mencambuknya. Berarti tidak dicambuk lagi. Wa amara Unaisan ayaghdu 'alam ra'atil aslami. Kemudian dalam hadis lain Nabi memerintahkan Unais al-Aslami untuk pergi menemui wanita dari seorang al-Aslami juga. Dalam riwayat disebutkan di Arabi, tapi riwayat ini disebutkan al-Aslami. Tapi siapa namanya tidak diketahui. Hanya nisbatnya sukun saja, orang Aslam, Bani Aslam. Maka diutuslah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Unais, salah seorang sahabat, untuk melakukan investigasi, penyelidikan dan penyidikan, untuk bertanya kepada istrinya. Ceritanya ada seorang atau ada dua orang laki-laki sama-sama dari Bani, orang lain yang banyak adalah Arabi, orang Arab Badui. Anak dari laki-laki ini bekerja upahan di rumah sahabatnya ini, laki-laki yang lain. Ya, kerja Badui apa biasa kerjanya? Gembala, gitu kan? Menggembala ternaknya. Lalu terjadi perzinahan antara anak yang bekerja tadi dengan istri majikannya. Dan istri majikannya. Makanya kaum muslimin muslimat, hati-hati pekerja yang dibiarkan bersama istri. Sangat berbahaya. Apalagi keluarga dekat yang tidak mahram. Maka Nabi mengutus Unais untuk menyelidiki masalah ini, perkara ini. Karena dilaporkan oleh orang tuanya. Karena ketika apa namanya dilaporkan oleh suami perempuan tadi. Dan mereka diberikan fatwa oleh yang tidak berilmu waktu itu. Yaitu ditebus saja dengan 100 ekor kambing dan seterusnya. Lalu sampai cerita ke Rasulullah, sampai berita ke Rasulullah SAW, Nabi SAW, tentu hukumnya bukan itu. Hukum Allah tidak boleh dirubah sendiri. Tidak bisa. Kalau karena kasihan, banyak hukum tidak berjalan. Sama juga seperti kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Law kana ad-dinu bil 'atifah." Kalau agama ini ikut perasaan, kasihan-kasihan, seluruh ahlul batil itu adalah haq. Orang yang ahli batil itu berarti ada alul haq. Apa sebab? Masa sunnah antum teganya menghukum orang masuk neraka. Kan itu bahasanya lagi kan? Kan kalau sesat kan masuk. Kalau sesat masuk mana? Surga atau neraka? Kan itu konsekuensinya. Antum sesat-sesatkan orang. Kalau ikut perasaan, mana enak kita nyesatkan orang? Kebaikannya banyak sekali. Ya tak? Nah, dah gantuk nampak antum. Nah, balik ke sini, balik ke sini. Jadi ditelitilah oleh Unais. Fa'ini tarafat rajamaha. Bila dia mengaku, karena saksi tidak ada. Kalau tidak ada saksi, tinggal pengakuan atau bersumpah. Pengakuan atau bersumpah. Nah, bersumpah berapa kali? Lupa lagi. 4 kali. Karena yang nuduh suaminya. Nah, apa 4 kali. Dan kalau seandainya dia, 4 kali laknat Allah kepadanya kalau dia berbohong. Yang kelima, murka Allah kepadanya kalau dia berbohong. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelumnya bersumpah siapa tadi? Yang bersumpah adalah suaminya yang menuduh. Nah, bersumpah kemudian dia membela diri dengan sumpah pula. Tapi kalau dia mengaku, maka dijalankan hukum. Namanya ikrar. Jadi dua, pengakuan. Nah, pengakuan atau saksi. Kalau saksi tidak ada, tinggal pengakuan. Kalau dia tidak ngaku, tidak didirikan. Banyak tarafat rajamaha. Andainya dia mengaku berzina perempuan tadi, maka dirajam. Tidak disebutkan cambuk. Dalla ala naskhil jaldi anizzaniyainil hurraini thayyibin. Ini menjadi bukti, dalil, bahwasanya cambuk dinasakh dari dua pezina yang sudah pernah menikah dengan rajam. Wa thabata rajmu alaihima, tinggal rajam saja. Li'anna kulla syai'in abadan ba'da awalin fahuwa akhir. Karena selamanya segala sesuatu itu setelah yang pertama itu yang terakhir. Iya kan? Kalau datangnya yang setelah yang pertama berarti dia yang terakhir. Padalla kitabullah, maka kitabullah Al-Qur'anul Karim, thumma sunnatun nabiyyi, kemudian sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, ala anna zaniyaini. Al-Qur'an dan sunnah menunjukkan bahwa dua orang yang berzina, al-mamlukaini yang hamba sahaya, kharijani min hadzal makna, keluar dari makna itu. Apa sebab? Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala fil mamlukat, karena Allah qala Allah tabaraka wa ta'ala fil mamlukat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang menjadi hamba sahaya bila berzina, fa iza usinna fa fin atina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal musannati min al'azab. Bila hamba-hamba sahaya itu yang sudah menikah lalu melakukan perbuatan zina, maka hukumannya setengah dari hukuman wanita-wanita yang punya suami atau pernah menikah. Wan nisfu la yakunu illa minal jaldi. Setengah itu tidak mungkin kecuali dari cambuk. Kalau rajam kan sampai mati, tidak ada setengah mati, kita aja bilang setengah mati kan. Ya lah. Rajam kan sampai mati. Kalau setengah mati gimana ukurannya? Tidak ada ukuran setengah mati. Berarti kalau setengah, berarti Al-Quran menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah cambuk. Alladhi yataba'at. Karena ini yang bisa dibagi. Fa ammar rajmu alladhi huwa qatlun, adapun rajam yang intinya adalah mati, fala nisfa lahu, tidak ada setengahnya. Kalau ada setengahnya itu bahasa mubalaghah saja, hiperbola kan. Li'anna al-marjuma qad yamutu fi awwali hajarin yurma bihi. Sebab orang yang dirajam, kalau misalnya kita ukur dengan lemparannya 100 berarti 50 lempar setengah mati. Tidak mesti, karena bisa saja kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang dirajam mati dengan lemparan pertama. Kan ada orang sekali lempar mati. Ada yang masya Allah 1000 kali lempar tidak mati. Jadi tidak bisa dibagi-bagi setengahnya gimana? Nah, kalau bapak biasa kalau lempar mati dibelah batunya, tidak juga, tidak bisa. Falayuzadu alaihi, sehingga tidak bisa ditambah. Wa yurma bi alfin wa akthar fayuzadu hatta yamut. Ada pula yang dilempar dengan 100 bahkan 1000 bahkan lebih, bahkan ditambah pula sampai mati. Tidak juga mati dia. Fala yakunu li hadza nisfun mahdudun abada, sehingga tidak ada setengah yang bisa ditetapkan selamanya. Wal hududu muwaqqatun bi itlafi nafs, dan hudud itu dibatasi, hudud maksudnya di sini adalah dibatasi dengan menghilangkan jiwa. Wal itlafu muwaqqatun bi adadi darbin au tahdidi qat'in, sedangkan menghilangkan itu dibatasi dengan jumlah pukulan atau dibatasi potongannya. Wa kullu hadza ma'ruf, dan semua ini diketahui. Wala nisfa lirajmi ma'ruf, dan tidak ada setengah rajam yang diketahui. Tidak ada setengah rajam yang diketahui. Oleh itu, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza zanat amatu ahadikum fatabayyana zinaha falyajlidha. Apabila seorang hamba sahaya kalian berzina dan jelas terbukti berzinanya, maka cambuklah dia. Walam yaqul yarjumha, tidak dikatakan oleh Nabi dira rajam. Walam yakhtalifil muslimuna fi anna ar-rajma ala mamlukin fi zina, dan tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin bahwa orang bahwa hamba yang berzina tidak dirajam. Berarti sepakat ulama bahwasanya hamba sahaya bila berzina tidak dirajam, karena tidak bisa dibagi setengah, dan Allah menjelaskan hukum baginya setengah. Wa ihsanul amati islamuha, dan ihsannya hamba saya itu dengan Islamnya. Wa innama qulna hadza istidlalan bis sunnati ijma' aktsari ahli al-ilmi, kita mengatakan ini mengambil dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma'nya sebagian besar ulama kaum muslimin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, ini masalah ihsan akan ada sedikit pembahasan lagi setelahnya karena waktu yang membatasi, kita ulang besok insyaallah taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketenteraman dan kenyamanan. وغشيتهم الرحمة, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. وحفت بهم الملائكة, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.